Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyiral al-ikhwah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum sesi yang ke-8 ini dimulai, kami ingatkan kembali bahwa insyaallah untuk sesi yang ke-8 ini insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Nasidawi hafizahullahu taala. Beliau akan membawakan tema sikap santun yang mulai redup. Sikap santun yang mulai redup. Kajian ini insyaallah taala berlangsung sampai lebih kurang 11:30 menit. Kemudian setelah itu kita istirahat sejenak untuk persiapan sholat duhur, kemudian makan siang dan bazar. Dan untuk sesi ke-9 atau sesi yang terakhir dari rangkaian muhadharah 2 hari di Mahad Al-Faruq As-Salafi di Tahfidz Al-Quran Kalibagor Banyumas, lebih kurang dimulai pukul 1 siang sampai dengan pukul 14:15 menit. Kemudian penutupan. Kemudian tambahan informasi untuk bagi para ikhwah yang mungkin merasa dirinya kurang sehat atau mungkin butuh pertolongan terkait kesehatan, bisa mendatangi ke unit kesehatan Ma'had yang ada di sebelah utara lapangan parkir. Sebelah utara lapangan parkir yang di dekat gedung MI Banin. Nah, dan kemudian kami ingatkan pula bagi para ikhwah yang mungkin merasa kurang sehat juga dan masih ingin mengikuti kajian, kami harap untuk menggunakan masker. Kami harap untuk menggunakan masker. Nah, sepertinya masih ada tempat. Bisa dipenuhi lagi, ini bisa maju, yang sebelah utara maju lagi. Dan juga kami ingatkan untuk para pedagang dan juga para ikhwah yang mungkin masih di luar, kami mohon untuk masuk dan selama kajian berlangsung tidak melakukan kegiatan jual beli. Kami ingatkan kembali untuk tidak melakukan kegiatan jual beli. Dan kami harap kerjasama dari para peserta sekalian. Dan juga untuk para peserta dilarang mengambil gambar dalam bentuk apapun, baik menggunakan foto ataupun video. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tambah informasi akan kami sampaikan di sela-sela perubahan sesi insyaallah taala. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafizahullah taala. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan bahwasanya ada rombongan Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya menyatakan assalamu alaikum, assam atas kalian, dengan tambah lam, maknanya kematian, kebinasaan menimpa kalian. Maka Aisyah, semoga Allah meridainya, spontan merespon, menjawab, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum, atas kalian juga, dan semoga Allah melaknat kalian, Allah murka kepada kalian. Ditambahi dua poin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, tenang wahai Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal 'unfi wal fuhshi, wa iyyaki wal 'unfi wal fuhsha. Wajib atas engkau wahai Aisyah untuk bersikap rifqun, santun. Dan hati-hati kamu dari sikap unfun dan fuhsun. Al-unuf, kasar. Al-fuhsh, ucapan-ucapan yang kotor, tindakan-tindakan yang keji. Katanya Aisyah, awalam tasma' maqalu, apakah engkau wahai Nabi tidak mendengar apa yang mereka ucapkan tadi? Beliau bertanya kembali, bertanya ulang, awalam tasma'i ma qultu, apakah engkau wahai Aisyah tidak mendengar apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya responkan tadi? Radattu alaihim fayustajabali fihim wala yustajabalahum fiyya. Aku merespon mereka, menjawab mereka, dan diijabai doaku, dan tidak untuk mereka. Hadza lafzul Bukhari. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Rasul mengatakan, aku sudah mengatakan kepada mereka, wa alaikum. Titik. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dengan lafaz ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa, wa yu'ti al-rifqi ma la yu'ti al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Wa ya Aisyah, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala rafiq, zat yang maha rifqun, mencintai ar-rifq, dan Allah akan memberi atas tindakan rifqun apa-apa yang tidak Allah beri atas tindakan unfun, kasar, dan apa-apa yang tidak Allah beri atas tindakan selain itu. Ini dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhramil khair." Siapa saja yang diharamkan dari sifat sikap rifqun, maka diharamkan dari semua kebaikan. Ada rifqun, muncul kebaikan. Tidak ada rifqun, tidak ada kebaikan. Dalam riwayat yang lain pula, dalam Sahih Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya ar-rifqu itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, membikin zen, bagus, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan syanahu, membikin dia syain. Syain lawannya zen. Kalau zen bagus menghiasi, kalau syain mencoreng-morengnya. Ada rifqun, zen. Tidak ada rifqun, shen. Ada rifqun, semua akan indah. Tidak ada rifqun, semua akan tercoreng-moreng. Lafaz yang lain juga dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wa ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah rafiq, zat yang maha rifqun, mencintai rifqun dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dikatakan sahih oleh para muhaqqiq musnad Imam Ahmad. Juga dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, urfuqi, fa inna Allah idza arata bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi." Wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap rifqun, bersikap lembut santun, sebab Allah Jalla wa Ala bila menghendaki kebaikan-kebaikan untuk ahlul bait, anggota rumah, seisi rumah, Allah akan tunjukkan kepada mereka pintu rifqun. Ada rifqun, maka seisi rumah akan meraih kebaikan. Rifq orang tua kepada anaknya, rifq suami kepada istrinya, rifq istri kepada suaminya. Wahakadah semua anggota rumah ketika mereka rifqun, bermuamalah dengan rifqun, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan janji dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Irana fi din azakumullah. Ini sejumlah ahadits. Semuanya menjelaskan tentang masru'iyatul rifqi. Syariat, sifat, sikap, perangai rifqun. Arifku ikhwanafidina azakumullah. Lawannya unfun. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Fathul Bari menegaskan dan menjelaskan, arifku layyinul janib bil qawli wal fi'il wal akhdhu bil ashal wa huwa dhidul 'unuf. Kata beliau, arifku ialah perangai lembut dalam berucap, dalam berbuat. Ucapannya lemah lembut, ucapannya santun. Perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya lembut, santun. Rifqun fil qaul, rifqun fil fi'il. Arifku kata beliau, al-akhdhu bil ashal. Mengambil yang paling ringan, yang paling mudah dari semua perkara. Ditambahkan wifqa syara', dan sesuai dengan bimbingan syariat. Ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Ambil yang gampang, ambil yang mudah, selama sesuai dengan bimbingan syariat. Lawannya runfun. Unfun kaku, keras, kasar ucapannya, perbuatannya, perilakunya, perangainya. Hadzal unfun. Ali Al-Qari rahimahullah di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih menjelaskan tentang makna rifqun ini. Beliau mengatakan, huwal mudaratu ma'ar rufaqa walayyinul janib wal lutfu fi akhdhil amri bi ahsanil wujuhi wa aisariha. Rifqun, sikap mudarah bersama dengan sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan. Mudarah beda dengan mudahana. Mudahana diharamkan dalam Islam. Mudarah dianjurkan dalam Islam. Mudarah itu definisinya disebutkan Al-Hafidz dalam Fathul Bari, badlu dunia li salahi dunia wa din auhuma ma'an. Mempersembahkan urusan dunia saja untuk kemaslahatan dunia atau agama atau dua-duanya. Yang kamu korbankan dunia, yang kamu raih maslahat duniawiyah, maslahat diniyah atau dua-duanya. Tidak mengorbankan agama, tidak mengorbankan prinsip. Kalau mudahana, badruddin li salahid dunia. Kalau mudahana yang dikecam, yang dilarang, mempersembahkan, mengorbankan agama hanya untuk kemaslahatan dunia. Mudahana dicela, mudarah dianjurkan. Itu merupakan interaksi yang mulia agung. Prakteknya mudara itu barakallahu fikum ada sikap lemah lembutnya, perhatian, solidaritas, persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, namun tidak mengorbankan akidah, tidak mengorbankan manhaj, tidak mengorbankan prinsip. Dengan mudharat justru teman-teman yang baik semakin baik, teman-teman yang buruk di pelan-pelan digeser, dirubah menjadi baik. Dengan tanpa kita mengorbankan prinsip kita. Yang kita korbankan dunia saja. Hadza mudharat. Kalau mudharat mengorbankan prinsip. Atas nama persahabatan mengorbankan prinsip. Atas nama pertemanan mengorbankan agama. Atas nama solidaritas mengorbankan akidah. Itu namanya mudahana. Jadi pas sekarang rifqun adalah mudarah bersama dengan rufaqa. Teman-teman, sahabat-sahabat, teman seperjuangan. Mudarah. Walayyinul janib. Perangai yang lembut. Tabiat yang lembut. Walutfu fi akhdil amri bi ahsanil wujuhi wa aysariha. Dan santun. Santun dalam mengambil segala sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling mudah, yang paling gampang. Sesuai dengan bimbingan syariat. Hadza wa rifqa. Ingat, dengan bimbingan syariat. Ada sebuah penjelasan indah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan ahadis, beberapa hadis yang saya bacakan di atas tentang rifqun, beliau menyatakan waqad yadhunnu ba'dun nas, sebagian orang kadang mengira, kadang menduga, anna ma'na rifqi an ta'tiya lin-nasi 'ala ma yastahuna wa yuridun. Walaysa abul kadzalik. Sebagian orang menduga, mengira makna rifqun itu ialah engkau memberikan, engkau mendatangkan kepada orang lain apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka. Lah, bukan itu maknanya. Jangan salah paham. Jangan dipahami rifqun walin, lemah lembut santun, menyesuaikan dengan keadaan orang. Mereka maunya A, kita kasih A. Maunya B, kita kasih B. Maunya C, kita kasih C. Dengan tanpa memandang syariat. Itu bukan rifqun wali, itu namanya mudahana. Belum menjelaskan. Balir rifqu antasira bin nasi hasaba awamirillah wa rasulih. Tapi yang namanya rifqun, engkau berjalan bersama dengan masyarakatmu, dengan orang lain, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya SAW. Walakin tasluku akrabat turuki wa arfaqat turuqi binnas. Yang pertama tadi harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Namun engkau tempuh cara yang paling dekat. Kamu tempuh cara yang paling lunak, yang paling lembut, yang paling santun dengan mereka. Namun tetap dengan bimbingan syariat. Wala tashuq 'alaihim fi syai'in laisa 'alaihi amrullahi ta'ala wa rasuluh. Kamu jangan memberat-beratkan mereka, mengekang mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada yang bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak diperbolehkan. Itu yang namanya arifqah. lembut, santun, namun tetap dengan bimbingan syariat. Ketika ada banyak pilihan, semuanya syar'i, semuanya diperbolehkan, semuanya diizinkan dalam syariat, ambil yang paling ringan, ambil yang paling mudah, ambil yang paling nyaman untuk masyarakatmu. Jangan memberatkan, jangan menyulitkan, jangan menyusahkan. Itu rifqun. Ikhwan fil din, jazakumullah. Ar-rifqu ini masuk dalam segala hal. Karena Rasul mengatakan innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah mencintai ar-rifqu dalam semua perkara. Dalam semua perkara, ya kawan. Ada ar-rifqu fil muamalah. Rifqun dalam perkara muamalah. Dalam hadis yang kita bacakan di awal, ada syariat rifqun di dalam mensikapi berinteraksi dengan musuh-musuh agama, dengan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi yang terang-terangan mendoakan kebinasaan untuk kaum muslimin atau untuk Nabi kita Muhammad SAW atau untuk tokoh-tokoh Islam. Yang dihadapi musuh agama Yahudi, jelas kafirnya. Yang dihadapi adalah musuh agama yang terang-terangan mendoakan kejelekan atas Nabi kita Muhammad SAW, perkara yang mungkar, perkara kufur. Namun tetap dianjurkan untuk memiliki rifqun dalam sikapi mereka. Bentuk rifqunnya adalah mensikapi mereka dengan setimpal. Ketika mereka mendoakan kejelekan-kejelekan, cukup dijawab dengan wa'alaikum, selesai. Doanya muslimin makbul, doanya mereka enggak makbul. Hadza rifqun. Jangan dikarenakan atas nama mereka sebagai Yahudi, musuh agama, orang kafir, lalu kamu keluar dari rel-rel syariat. Mengeluarkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan yang kasar, caci maki. Itu namanya unfun. Langsung ditegur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Aisyah semakin meridainya, dikatakan ghirah, kecemburuan yang sangat dalam Islam, tidak terima Nabi kita Muhammad SAW disikapi demikian, menjawabnya dengan kelebihan dua kalimat. Waalaikum wala'anakumullah wa ghadiba 'alaikum. Padahal kalau mau ditelusuri, kata-kata itu benar semuanya, ada pada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dilaknat. Apa dalilnya? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ila akhir ayat. Lu'ina. Mereka juga dimurkai Allah Jalla wa'ala. Yang di Al-Fatihah, Al-Maghdubu alaihim, mereka siapa? Yahudi. Al-Dhalun Nasara. Artinya apa? Aisyah semoga Allah meridainya menambahi dua kata, dan itu ada pada mereka. Aisyah enggak bohong. Namun makomnya ketika itu, makom menunjukkan bagaimana sikap rifqun dalam Islam, bagaimana seorang muslim mensikapi musuh-musuhnya tetap dengan rifqun bisyara. Rasul mengatakan wa'alaikum, cukup. Yang mereka doakan sudah enggak bakal dimakbulkan. Kata-kata wa'alaikum itu doanya balik ke mereka sendiri. Sedang makan tuan. Akhlakiyah, adabiyah terjaga. Akhlak Islam terjaga. Akhlak seorang Nabi terjaga. Seorang Rasul terjaga. Rifqun ditunjukkan. Ada penyikapan yang tegas. Ada pembuktian indahnya Islam. Ada rifqun. Ya Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Alayki birifqa. Wa iyyaka wal 'unfa wal fuhsha. Penambahan dua kalimat tadi dianggap 'unfun, sikap keras, sikap kasar. Jangan. Padahal yang dihadapi itu Yahudi. Yang dihadapi itu musuh-musuh agama. Yang dihadapi datang membawa permusuhan yang nyata. Yang dihadapi orang-orang Yahudi yang mendoakan, sedang mendoakan kejelekan untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk kaum muslimin. Pembalasan ada, setimpal saja. Wa'alaikum. Dan jangan sampai merusak akhlak Islam dikarenakan seperti itu. Momen seperti itu. Hadza rifqun. Barakallahu fikum. Apalagi selain Yahudi, apalagi selain ahli kitab wal musyrikin, apalagi dia seorang muslim. Ya, meskipun muslim tadi itu misalkan mengata-ngatai kamu dengan kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang kurang bagus. Kalau kamu mau membalas, cukup mengatakan wa'alaikum. Atau wa'iyakum. Selesai. Selesai. Dan jangan sampai akhlak Anda berubah menjadi jelek, menjadi rusak. Hanya karena hal itu. Atau atas nama pembalasan tadi. Ada unfun. Sikap yang dikecam dalam Islam. Apalagi seorang muslim yang tidak harus dibalas. Tidak semua celotehan orang itu direspon. Terkadang diamkan saja. Jika akan muslim ini bla bla bla bla bla blanya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada halilintar, tidak ada petir, tidak ada apa, tahu-tahu belum. Lagi ada ahmak, khalihi bihubbi hamakatihi. Tidak usah kamu respon. Kalau kamu respon, cukup dengan satu kata. Apa itu? Wa'alaikum. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kamu tambah yang lain-lainnya lagi, itu lebih onfun lagi, itu lebih kasar lagi, lebih dikecam lagi. Yahudi aja enggak boleh, apalagi yang muslim. Barakallahu fikum. Apalagi unfun tadi muncul dalam kondisi tidak ada orang yang mengata-ngatai kamu. Tidak ada musuh yang mengata-ngatai kamu. Tadi ada yang datang doakan kejelekan, entah Yahudi atau dia muslim. Diminta untuk rifqun. Apalagi yang tidak ada orang yang mendoakan kejelekan kamu. Tidak ada orang yang mengata-ngatai kamu. Tiba-tiba kamunya unfun. Ada khusul qawl. Itu sikap kasar, sikap kaku dan menunjukkan fushul qaul, kekejian ucapan dan perbuatan, menunjukkan su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Bertentangan dengan sikap rifqun barakallahu fikum. Ini rifqun fil muamalah. Sebagai seorang muslim diminta untuk memiliki akhlak mulia dalam berinteraksi. Di antara akhlaknya, rifqun fi qawlihi wa rifqun fi fi'lihi. Yang lembut, yang santun dalam berucap. Yang lembut, yang santun dalam berbuat. Ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang memang kita diharuskan, diwajibkan untuk muamalah sama mereka dengan rifqun waliin, muamalah dengan awamun nas, dengan orang-orang jahil dari kalangan awamun nas yang tidak banyak memahami bimbingan syariat, yang tidak banyak mengerti tentang bimbingan syariat. Sikapi mereka dengan rifqun waliin. Tampakkan lagi hilmun wa sabr. Karena kejahilannya, karena keawamannya, seringkalinya umat manusia atau masyarakat kita melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tindakan-tindakan yang kasar bahkan. Karena kebodohannya, karena keawamannya, kurangnya ilmu, membuat akhlaknya agak sedikit kaku, sedikit kasar. Tapi lijahlihi, dikarenakan kebodohannya. Kita yang memahami ilmu, yang memahami sunnah, mensikapinya dengan rifqun waliin, tambahkan lagi sabar, yang sabar menghadapi gangguan mereka, wahilm. Bisa mengontrol emosi, mengontrol amarah, memaafkan mereka. Yang pernah kita bahas dengan hilm ya akhwat. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sebagian sahabatnya dan beliau menggunakan semacam burdah dari Najran yang keras, kasar bagian tepian-tepiannya. Tiba-tiba ada seorang A'rabi menghadang beliau. Lalu menarik burdah beliau dengan sangat kuat. Jadbatan syadidah. Katanya Anas bin Malik, saya tengok lehernya Rasul membekas. Di lehernya beliau kain burdah yang kasar itu. Saking kerasnya tarikan A'rabi tadi. Jangan sangat kuat. Perlakuan kasar atau lembut? Kasar apa lembut? Ngono tok ae. Kasar banget. Bahasane yang Jawa kurang ajar. Sebab yang diperlakukan demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Keras. Masyaallah. Ternyata apa yang diinginkan? Masih ingat ya kemarin? Hah? Minta duit. Sudah seperti itu langsung mengatakan ya Muhammad, hey Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Percayakan untuk aku harta Allah yang ada pada kamu. Minta duit. Mana uangnya, mana duitnya, kasih dong. Itu hartanya Allah itu, kasih. Arabi, Arab pedalaman, dikenal dengan jauhnya dari ilmu, dikenal dengan akhlak yang perang yang kasar. Dan lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Tidak ngumpat-ngumpat dia, tidak mencaci maki dia, tidak nampar pipinya, wala nendang orangnya. Katanya Rasul Malik, beliau menoleh ke arah dia dan tertawa. Lalu memerintahkan sahabat memberikan kepada sejumlah uang. Pergi. Itu bukan semata-mata rifqun waliin, tapi sabar wa hilm. Sifat ini, sikap ini harus kita tunjukkan kepada awamun nas. Lijahlihim. Apalagi mereka itu tidak ada sikap kasar kepada kita. Tidak ada perlakuan kasar kepada kita. Muamalah sehari-hari. Tunjukkan sikap lembut, sikap santun, tutur kata yang baik, yang santun kepada mereka. Perilaku yang baik, tingkah laku yang santun, yang lembut kepada mereka. Hakada untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka dengan akhlak yang mulia ini. Diharapkan dengan itu bisa menerima dakwah, bisa menerima sunnah. Barakallahu fikum. Kalaupun mereka jahat, mereka menyakiti, mereka mengganggu, Rasul mencontohkan sifat rifqun wa hilm. Barakallahu fikum. Awamun nas. Jangan merasa dirimu sebagai ustaz, sebagai dai. Wah, orang-orang mengatakan kamu dai. Wah, fan tahu-tahu kursinya jomplang. Dia lagi gaspol tadi omongannya, tahu-tahu hair insyaallah. Itu nanti dihapus ya. Jadi bilang lagi ya. Tadi jangan karena merasa dirimu sudah menjadi ustaz dan menjadi dai, orang-orang mengatakan diri kamu dai kibar, dai besar, skalanya nasional, internasional, masya Allah, ma'ruf, masyhur, indan nas, indal ulama, indal masyayikh, indal du'at. Mendapatkan perlakuan demikian langsung Anda muntap-muntap. Marah-marah, tak terkontrol emosinya. Minta semuanya ikhwan untuk bereskan dia. Ini bukan masalahnya dia itu narik kerah-kerah saya ini. Ini mencoreng-moreng nama baik dakwah ini. Ini menghinakan kehormatan para da'i ini. Ini kalau dibiarkan nanti da'i-da'i yang lainnya akan disikapi yang sama ini. Cukup saya sebagai korbannya. Tapi habiskan dia. Enggak demikian Pak Ustaz. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hilmun wa rifqun li jahlihim, dikarenakan mereka awamun nas, orang yang jahil bihadhi syariah, jahil bihadhal ilm, kurang memahami bimbingan-bimbingan ilmu. Dan yang kedua contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rifqun wa hilm. Barakallahu fikum. Karena tindakan yang semacam yang kau inginkan itu namanya unfun wa khufwa wa fuhsun, dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Malu anak, sakit lehernya anak. Resiko jadi ustaz itu pengorbanan seorang dai. Kalau tidak ada akhlakul du'at, akhlakul ulama, memperlakukan mereka semua dengan unfun warif pun, enggak ada beda ustaz dengan preman. Dai, ustaz, alim, syekh, terikat dengan sifatun wa akhlak yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Ini orang-orang mulia, orang-orang yang besar. Dan harus mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam tatap yang semacam itu. Dan ujian rifqun ketika ada gangguan. Ujian hilmun ketika ada cobaan. Kalau masyarakatnya khair-khair semua, masya Allah, mbah-mbahnya, ya, bapak-bapaknya, pemuda-pemudanya, masya Allah, khair semuanya, merespon dia dengan baik semuanya, aplus ke dia semuanya, hormat kepada dia semuanya, rifqun wa hilmnya lebih gampang. Karena enggak ada perjuangan. Mereka baik, kita baik, mereka bagus, kita bagus, masya Allah. Dan harus demikian. Tetapi ujian rifqun walin, rifqun wa hilm, ketika ada yang error, error seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Barakallahu fikum. Ketika engkau wahai ustaz, wahai dai, ya muslim, ya sunni, ya salafi, diuji dengan musuh-musuh dakwah yang dihadapi bukan kaum kufar, bukan kaum musyrikin. Yang dihadapi dari kalangan sahibu hawa wal bid'ah, orang-orang yang mungkin dikatakan sebagai ahlul ahwa wal bid'ah, orang yang menyimpang, yang sesat, yang beda manhaj, beda akidah. Barakallahu fikum. Sikap kepada mereka yang dicontohkan oleh para salaf, siddah, tegas pada tempatnya, tegas dengan bimbingan syariatnya, dengan kaidah-kaidahnya. Namun ada saat-saat di mana engkau harus menunjukkan rifqun fi maudhihi. Di samping ketegasan sikap, ada rifqun fi maudhihi, yang menggambarkan bagaimana anda seorang da'i, seorang salafi yang berakhlakul karimah dalam semua keadaan. Syiddah harus, hajar iya. Itu poin-poin panjang yang disebutkan oleh para salaf terkait dengan mauqif salafi terhadap orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Itu pun terapkan dengan benar, dengan proporsional, jangan melampaui batas. Ada kalanya engkau menghadapi situasi dan kondisi, di situ engkau diminta untuk rifqun walin, rifqun wahil. Yang mungkin dicontohkan seperti sebagaimana Yahudi tadi. Mereka kemudian bertubi-tubi menyerang anda sebagai seorang da'i salafi, ustaz salafi, alim salafi, dengan berbagai macam omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang enggak baik. Di sini anda diuji rifqunnya. Sikap siddah tetap, tegas tetap, semua tetap. Kali ini dituntut anda tegas disertai dengan rifqun. Yang tepat contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak semua celotehan orang kamu respon. Tidak semua tuduhan orang kamu respon. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh macam-macam oleh kaumnya. Dikata-katai macam-macam oleh kaumnya. Dikatakan sebagai sahir, syair, kadzab, majnun. Ente belum. Ente masih yang ya mendekati itulah. Dan macam-macam. Tentu bertubi-tubi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menunjukkan respon-respon yang menggambarkan buruknya akhlak, tidak ada. Belum diamkan. Tidak kemudian beliau uring-uringan mengatakan, aku dikatakan majnun, aku dikatakan sahir, aku dikatakan kadzab, aku dikatakan syair, tidak bisa, aku harus membela diri. Tidak begitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak direspon, dikarenakan semuanya hoax. Nggak perlu. Anda pun juga harus demikian, wahai salafi. Ada ujian semacam itu, anda diuji rifqun anda. Diuji akhlakiyah anda, diuji adabiyah anda. Apakah anda masih tetap di atas akhlak yang mulia bersamaan dengan sikap tegas kamu kepada mereka? Tidak semua direspon. Ketika muncul yang semacam itu, muncul ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek dan segala macam terkait dengan anda dan teman-teman anda, sesama salafi semalu sunnah, dari musuh-musuh dakwah, maksud kamu respon. Kalau isinya doa kejelekan, kamu katakan wa'alaikum. Jangan terpancing untuk merespon mereka, lalu ikut-ikutan mengata-ngatai mereka dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang keji. Itu unfun, bukan rifkun. Jangan atas nama mensikapi ahlul bid'ah, jangan atas nama mensikapi ahlul ahwa, mensikapi orang-orang yang menyimpang, mensikapi musuh-musuh dakwah. Anda tunjukkan perangai kasar, Anda tunjukkan akhlak yang rusak, Anda tunjukkan ucapan-ucapan yang keji, yang kotor. Lah, tidak pernah ada contoh salafnya yang seperti itu. Bedakan hukum syar'i dengan kata-kata kotor. Di kalangan salaf kata, hukumnya mengeluarkan hukum syar'inya. Ada munharif, ada mubtadi, ada khawarij, ada syiah, ada qadari, ada murji, wahada ila akhiri. Hukum syar'i yang keluar. Itu pun ilmiah. Tidak ada di kalangan para salaf menambah-nambahi dengan sabun, wasyatmun, caci maki, celaan. Tidak ada. Tetap menjaga akhlakiyah, menjaga adabnya, meskipun sedang menghadapi musuh-musuh sunnah. Itu namanya rifqun. Barakallahu fikum. Itu ujian. Allahul musta'an. Atau menghadapi musuh-musuh sunnah dari kalangan ahlul ma'asi, orang yang fasik, yang fajir, min ahlil ma'asiyah, yang gak suka dengan dakwahmu, yang gak suka dengan diri kamu, dikarenakan kau mendakwakan sunnah, mendakwakan bimbingan sunnah, mereka melontarkan kata-kata keji, kata-kata kotor. Mereka menuduh kamu dengan berbagai macam tuduhan keji dan kotor. Al-muhim, sebagaimana fasiknya mereka, fujurnya mereka, ditumpahkan semuanya kepada Anda. Sikap rifqun tidak merespon itu semuanya. Tetap Anda harus di jalur yang benar, di rel yang benar. Akhlak mulia, adab yang mulia, menjaga akhlak Anda, menjaga adabiah Anda. Harus ada rifqun wa hilm. Tegas-tegas. Engkau mensikapi mereka dengan tegas-tegas, syar'i. Mereka ashabul ma'asi. Mereka adalah kaum ahlul fisq, ahlul fujur, kaum kufa'a, kaum fujar. Jangan bersahabat dengan mereka. Itu hukum syar'i. Dengan adilah, dengan dalil. Tapi tidak diperbolehkan bagi Anda untuk mengucapkan juga kata-kata fuhsun, kata-kata keji, kata-kata kotor, tindakan keji, tindakan kotor sebagaimana mereka. Itu unfun, itu fuhsun. Dikecam dalam Islam. Yang harus kamu tunjukkan rifqun. Alaika birifq. Jaga kesantunan, jaga kelembutan, jaga etika, jaga tata krama, jaga akhlak, jaga adab, jaga lesanmu, jaga tutur katamu, jaga perilakumu, jaga tingkah lakumu. Anda alim, Anda dai, Anda ustadz, Anda salafi, mengerti ilmu, mengerti sunnah, dan wajib beretika dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam babul muamalah rifqun bil yahud wa min babi aula rifqun bil muslim rifqun bil sahibi hawa wa rifqun bi sahibil ma'siyah fi mawdhihi. Ingat, jangan dipahami hadza tamyi. Oh, enggak. Itu bukan tamayyu, dikarenakan Anda punya sikap yang jelas syar'i. Yahudi, Yahudi kafir. Tegas engkau mengatakan mereka Yahudi atau kafir, musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Shiddah fi mawdhiha. Anda mengatakan hadza sahibu hawa, hadza mubtadi, hadza munharif. Ada khariji, ada murji, ada qadari, ada jahmi, ada ikhwani, ada sururi. Tegas. Ada fasik, ada fajir, sebelum maksiat. Hukum syar'i. sesuai dengan keadaannya masing-masing, dengan adillah, tetap ada. Namun dalam makam-makam tertentu, di situ engkau diuji rifkun anda, ilmun anda, tunjukkan akhlak mulia di situ. Sehingga syiddah fi mawdi'iha, sikap keras dalam tempatnya, warifkun fi mawdi'ihi, dan rifkun lembut pada tempatnya. Dan inilah makna rifkun yang dinukil athar dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir, yang namanya arifku asyiddatu fi mawdi'iha wallinu fi mawdi'ih. Yang namanya rifkun, sikap syiddah, sikap tegas pada tempatnya, dan sikap rifkun pada tempatnya. Semua dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita perhatikan barakallahu fikum. Sedikit tentang dakwah Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Sosok Fir'aun. Orang yang paling kafir ketika itu. Mengaku sebagai Rabb min dunillah. Mudah musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh agama. Fir'aun. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam mendakwai Fir'aun dengan lembut. Karena makamnya, makam lembut. Dalam surat Thaha, Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun, dakwai dia, innahu tagha, dikatakan Fir'aun telah melampaui batas tughyan. Allah memberikan bimbingan, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun, sampaikan kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, ucapan yang lembut, layyin, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau ingat dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kata-kata faqula lahu qawlan layyina, kata Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam tafsirnya, faqula lahu qawlan layyina ay sahlan latifa, ucapan yang mudah, yang santun, yang lembut. Birifqin walinin wa adabin fil lafzi min tuni fuhsin wala salfin wala ghilzatin fil maqal aw fadadatin fil af'al. Ucapkan, sampaikan kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, ucapan yang layyin, yang mudah, yang lembut, dengan rifqun santun, dengan lin lemah lembut, dengan adab dalam berucap, dengan tanpa fuhsun. Jangan ada fuhsun, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan kotor, itu fuhsun fil qaul. Wala salfun, jangan pula menggunakan ucapan salf, disebutkan dalam kamus lisanul Arab, as-salaf itu melampaui batas, melampaui kadar dalam kefasihan berbicara karena kesombongan. Jadi jangan kemudian engkau menampilkan seakan-akan engkau adalah orang yang paling fasih, sangat fasih bahasa kamu. Engkau orang yang sangat pandai mengolah kata, retorikanya kamu sangat tinggi. Dalam mereka sombong kepada Fir'aun. Fir'aun lagi. Jangan. Wala ghilzatin fil maqal. Jangan pula menggunakan ucapan-ucapan yang ghalidh, yang kasar. Jangan pula menggunakan fadhadhah fil af'al. Jangan pula menggunakan tindakan-tindakan kaku. Tindakan-tindakan kasar. Jangan. La'allahu, barangkali Fir'aun itu bisa bil qauli layyin, dengan sebab ucapan yang lemah lembut tadi, yatadzakkaru ma yanfa'uhu fayati, dia bisa ingat, mengingat apa yang manfaat bagi dia dan dia kerjakannya manfaat itu. Aw yakhsha ma yadhurruhu fayatrukahu, atau dia takut, khawatir dengan apa yang membahayakan dia lalu meninggalkannya. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, fa innal qawla layyina da'in lidzalik. Sebab ucapan yang lemah lembut, ucapan yang santun dengan etika, dengan adab, dengan tata krama tadi akan mendorong dia untuk itu, mendorong dia untuk bisa ingat dan takut. Wal qawla al-ghalidh munaffirun an sahibihi. Sementara ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang kaku, yang keras, yang gak beretika, membuat lari orangnya. Ini makamnya makam dakwah. Mengajak orang kepada hidayah, kepada sunnah. Yang dihadapi tokoh kufur pada masa itu. Ada harapan untuk mendapatkan hidayah minallah. Maka dakwahnya dengan cara yang paling pas, yang paling tepat, yang diharapkan dia mau ingat, dia takut, dia masuk Islam. Dengan Islamnya Fir'aun, diharapkan semua para pengikutnya muslimin. Itu besar kemaslahatannya. Namun Allah mengendaki lain, kan gitu. Fir'aun. Yang diinginkan adalah bagaimana sang da'i tadi, sang rasul tadi, sang nabi tadi, Allah bimbingan kepadanya untuk menunjukkan sikap rifqun fi da'watihi. Ketika makomnya menghendaki rifqun fi da'watihi. Meskipun itu yang didakwai Fir'aun. Barakallahu fiik. Ngatain ya. Jangan mengatakan, wah itu pelajaran tamyi. Na'udzubillah. Takillah ya akhi. Ini kalamullah. Ini bimbingan Allah Jalla wa'ala kepada dua rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kata-kata itu. Ini bimbingan rifqun, bimbingan lin fi da'wah. Ketika makomnya menghendaki rifqun wa lin. Barakallahu fikum. Begitu cara rifqun walin dalam dakwah tadi tidak membuahkan hasil, Fir'aunnya semakin kafar wa tagha, semakin kufur, semakin tughya melampaui batas, maka muncul pembahasan berikutnya. Nah gitu, tidak selamanya lemah lembut. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ketika makamnya rifqun walin, lakukan. Apalagi mendakwai kaum muslimin, apalagi mendakwai salafiyin, mendakwai ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, orang-orang yang memang punya komitmen untuk berislam dengan benar, mengkaji Islam dengan benar, berkomitmen untuk mendalami Islam, mengilmui Islam, mengilmui sunnah, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Orang-orang yang secara umumnya yang paling bagus muamalahnya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling semangat ibadahnya, yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, maka tentunya barakallahu fikum muamalah dengan mereka harus muamalatul rifqi wal lin. Harus interaksinya dengan lemah lembut, dengan santun. Barakallahu fikum. Kalau fuhsul qaul pada makam dakwah rifqun kepada Fir'aun saja tidak diperbolehkan. Fuhsul qaul pada makam mensikapi orang Yahudi yang mendoakan kejelekan, tentu makamnya makam rifqun, kaum menggunakan fuhsun dilarang. Apalagi itu kamu terapkan pada muslimin, kamu terapkan kepada salafiyin, ahlu sunnah. Itu jelas su'ul khuluq, su'ul mu'amalah. Perang yang sangat jelek, mu'amalah yang sangat buruk. Fallahul musta'an. Dan tidak sepatutnya demikian, ya Nabi Tina azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga pernah menerapkan ini semua ketika makamnya makam Rifqun Walid, ketika mendakwai kaumnya orang-orang Quraisy. Allah jalla wa ala mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Maka dengan rahmat Allah jalla wa ala, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau adalah orang yang kasar perangainya, kasar tutur katanya, kasar kaku hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitar kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun mereka kepada Allah Jalla wa'ala, dan ajak mereka musyawarah dalam perkara dakwah dan dalam perkara dakwah ini, dalam perkara agama ini. Barakallahu fikum. Lin rahmah. Ini ayat siaknya siakul imtinan. Penyebutan anugerah. Allah jalla wa ala mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan anugerah Allah kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin. Allah Jalla wa'ala membuat hati Rasul itu lembut kepada umatnya, lembut dan santun kepada orang-orang yang telah mengikuti bimbingan-bimbingannya dari kalangan para sahabat. Rasul tidak pernah menghardik mereka, mencaci maki mereka. Bahkan Rasul melafalkan kata-kata yang thayyib, kata-kata yang indah, yang bagus kepada mereka semua. Ini semuanya rahmah min Allah jalla wa ala. Dan itu merupakan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk tarekat dakwah beliau. Ada rifqun fi dakwah. Barakallahu fikum. Terkait dengan kaum mukminin yang sudah beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syu'ara, واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Kalimat واخفض جناحك أي ارفق بهم وألن جانبك لهم. Hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap santun lembut kepada mereka, kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mukminin. Ini min babi aula, lebih-lebih lagi ketika muamalah dengan kaum mukminin, dengan kaum muslimin secara umum, dengan orang-orang yang salihin, yang kaum muttaqin, dengan orang-orang yang termasuk sunnah salafiyin, maka interaksinya, muamalahnya, rifqun waliyin, dengan rahmah, dengan santun, dengan lemah lembut, dengan etika, dengan adab, tutur kata yang bagus, yang baik, perilaku yang bagus, yang baik, ketika mendakwai mereka juga demikian, min babi aula. Barakallahu fikum. Jangan sampai memiliki perangnya unfun. Jangan sampai dikarenakan sebagian mereka mungkin tidak suka dengan kamu, membenci kamu, tidak nyaman dengan kamu, atau malah menyakiti kamu, atau mengganggu kamu, atau mengata-ngatai kamu. Jangan sampai ini semua sebagai alasan untuk Anda memiliki perangai yang jelek. Sikapi itu semua dengan rifqun wa hilm. Barakallahu fikum. Salah katakan salah, buruk katakan buruk secara hukum syar'inya, tetapi andanya harus tetap berhias akhlak, berhias adab dalam semua aspek yang ada, terutama ketika mengalami gangguan dan cobaan, ketika disakiti, diganggu. Tunjukkan rifq Anda dan hilm Anda. Barakallahu fikum. Arifku juga ikhwanu fitina azakumullah pada al-mu'asyarah zawjiyah. Rifqun, lemah lembut, santun di dalam rumah tangga, dalam rumah antar pasutri, antar orang tua dan anak, anak sama orang tua, harus ada muamalah birifqi bainahum. Ini yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di atas, innal Imam Ahmad, ya Aisyah urfuqi fa innallaha idza arada ahla baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Oh ya Aisyah, innal engkau bersikap rifqun, santun, sebab Allah Jalla wa'ala apabila menghendaki sebuah ahlul bait kebaikan, menghendaki kebaikan, kebaikan untuk sebuah anggota keluarga, Allah akan tunjukkan kepada mereka pintu rifq. Ini secara khusus menunjukkan masru'iyatul rifqi ma'al ahl wal aulad wa ahlul bait. Syariat bersikap lembut, bersikap santun bersama dengan keluarga, anak-anak, dan semua anggota keluarga. Ada etika, ada akhlak mulia dalam rumah tangga, di rumah. Harus bagus tutur katanya, harus bagus tingkah laku perbuatannya, muamalah zaujiahnya bagus dengan etika, dengan akhlak. Anak kepada orang tuanya harus menunjukkan etika yang bagus, berbakti pada mereka, ada muamalah birifqi walin. Orang tua kepada anak juga demikian, mendidik anaknya, mengasuh anaknya, merawat anaknya dengan lemah lembut, dengan santun, menebarkan kelembutan di tengah-tengah keluarga, diajarkan pada mereka tutur kata yang baik, yang bagus, tingkah laku yang baik, adab-adab yang baik. Hakala. Dan dengan sebab itu Allah Jalla wa'ala akan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada anggota keluarga tadi. Barakallahu fikum. Dengan nas hadis ini, barakallahu fikum, kata-kata khairan umum meliputi semua kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan duniawi, kebaikan dini, dan juga nanti di kiamat kebaikan ukhrawi. Barakallahu fikum. Ini skala kecil. Dan berlaku pula ya kana fitna azzaqullah dalam semua perkara, fil amri kullihi. Dalam tarbiyah, rifqun fi tarbiyatihi ma'atullabihi. Lemah lembut dan santun dalam tarbiyahnya, santun lemah lembut kepada murid-muridnya, santri-santrinya, tutur katanya baik, tingkah lakunya bagus, mengajak kepada mereka itu semuanya. Rifqun ma'ashabihi, lemah lembut dengan teman-teman seperjuangan dia dalam tarbiyah antar para mudarrisin, para murabbin, para duat. Hagadha. Ketika itu semua dibangun dengan rifqun walin, maka semua akan zen, jadi bagus muamalah, jadi bagus interaksi, menjadi bagus tarbiyah, menjadi bagus samarohnya, menjadi bagus persahabatannya, menjadi bagus pertemanan, menjadi bagus semacam zen. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Arifku tidak ada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, barakallahu fikum. Dan demikian dalam semua perkara, dalam semua hal, fil amri kullihi, barakallahu fikum. Ketika ada rifqun semuanya akan zen. Tapi sebaliknya ketika ada unfun menjadi syain, tidak zen lagi. Apalagi diharamkan dari sifat rifqun muamalahnya, muamalah bil unuf, tarbiyah dengan tarbiyah unuf, rumah tangga, rumah tangga unfun, dakwahnya dakwah unfun, dakwah unfiyah, nah, semuanya dengan unuf, maka akan diharamkan dari semua kebaikan. Dengan nas hadis yang dibacakan di atas, man yuhramir rifqa yuhramil khair kullah, yuhramil khair, barang siapa yang diharamkan sikap rifqun maka akan diharamkan dari semua kebaikan. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jam berapa ini? Kakek tok, Pak. Hah? Oh iya. Kok enggak diberhentikan tadi? Insyaallah istirahat dulu. Persiapan duhur insyaallah ta'ala. Pada duhur nanti akan disebutkan lagi pembahasan yang lain seputar masalah rifqun, barakallahu fikum, melengkapi apa yang disampaikan tadi, barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.